Terbuku di kalbu dari cahaya matamu, terpilu di kalbu karena senyum simpulmu. Kemana di mana ini kau berada, alangkah gelisah bergelora. Kenapa mengapa detikan di dada menjerit asmara bergelora. Cahaya matamu terpilu di kalbu karena senyum simpulmu. Kemana di mana kini kau berada, alangkah gelisah bergelora. Kenapa mengapa detikan di dada menjerit asmara bergelora.